khair mangdi main mangana kujor ik teri khair mangdi mainu hor na koi lod ik teri khair mangdi mainu bas teri tod ik teri khair mangdi ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੇਰੀ